Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."